Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita di pertemuan ketiga pada program pelajaran kita dari program semester pendek pasca semester ganjil 1445-1446 Hijriah. Pelajaran kita di semester pendek ini sebagaimana kita tahu dengan judul Kemenangan Islam dan Sejarah Perkembangan Ilmu dan Ulama di Timur dan Barat, yang mana tujuan dari pelajaran kita ini tak hanya kita sekedar mengenal sejarah atau mendengar cerita dongeng semata, namun kita akan tahu bagaimana amanah, jihad, kesungguhan dan perjuangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidun yang kemudian diikuti oleh generasi berikutnya dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu dilanjutkan oleh para a'immah. Bagaimana amanah, perjuangan dan semangat mereka di dalam menyampaikan dinul Islam, menyampaikan dakwatul Islam, menyampaikan Al-Quran was Sunnah kepada umat manusia sehingga dakwah ini sampai ke segenap penjuru dunia. Sebagaimana inilah tujuan Islam. Tujuan Nabi alaihi salatu wasalam Allah utus ke muka bumi adalah sebagai rahmatan lil alamin. Dan dari sini ya ikhwan, kita mengambil pelajaran penting bahwa demikianlah Islam. Demikianlah para ulama. Islam tak lepas dari dakwah, jihad, kesungguhan, keseriusan. Demikian para ulama dalam berjuang bagaimana mereka mengembangkan ilmu. Dimulai dari suatu yang sederhana, al-hifdz, al-kitabah, tadwin, terus demikian sehingga muncul tokoh-tokoh ulama huffaz, al-mutqinun, jahabidah dalam bidang ilmu, yang mereka bukan hanya orang-orang Arab tapi juga orang-orang non-Arab. Dan perlu antum tahu bahwasanya semua penulis kutubus sittah semuanya bukan Arab kecuali Imam Muslim. Semuanya bukan Arab. Namun mereka tampil melebihi orang. Bahkan penulis kitab-kitab lughah pun tak sedikit yang bukan Arab. Menulis tentang bahasa Arab. Dan yang mengemban ilmu ini bukan hanya orang-orang dengan strata sosial yang tinggi. Kalau bahasa kita mungkin para bangsawan atau kaum darah biru. Atau ada manusia yang darahnya biru. Itu juga tak sedikit dari kalangan mawali, mantan-mantan budak. Dan Islam tidak membedakan itu. Para ulama tidak memandang itu. Semua yang mengemban ilmu ini, yang memang serius belajar bersungguh-sungguh, maka mereka menjadi mulia dengan ilmu ini. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang itu disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika bertanya kepada salah seorang gubernurnya ketika melihat bertemu dengan di satu tempat dengan gubernurnya, gubernur Mekah kala itu. Loh, ada di sini. Siapa yang kamu tugaskan mewakili kamu di Mekah? Sebutkan Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza itu? Sebutkan bahwa dia salah seorang mawali, salah seorang mantan budak. Kenapa kamu pilih dia? Ditanya oleh Umar, kenapa kamu pilih? Iya, karena dia alim. Alim bid-din wa bil fara'id. Maka Umar menyebutkan hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yada'u bihil akharin. Demikianlah memang. Allah akan meninggikan satu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'an, dan sebaliknya Allah akan hinakan dengan kitab ini al-akharun, kaum yang lainnya. Kapan Allah tinggikan? Apabila dia mau mempelajari, membaca, mengimaninya, mengamalkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, mengingkari Al-Qur'an, maka dia Allah hinakan. Dan kita ya ikhwan, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, Al-Qur'an hujjatun laka au alaih. Quran itu bisa menjadi hujjah yang membela dan menguatkan kamu, mengangkat kamu, atau sebaliknya. Quran itu bisa menjadi hujjah yang menjatuhkan dan menghujat kamu. Dan kita ya ikhwan, dalam melihat atau membaca sejarah kemenangan dan kejayaan Islam, satu sisi kebanggaan, kegembiraan bagi kita, Islam pernah berjaya, menunjukkan, membuktikan keadilannya. Membuktikan bahwa dengan Islam tasluh bihim, tasluh bihil bilad, menjadi baik urusan negeri, urusan manusia juga menjadi baik. Baik dunianya, baik akhiratnya. Namun di satu sisi kita sedih karena itu tinggal kenangan. Kemana sekarang? Kejayaan dalam bentuk imarah yang tanpa itu, maupun kejayaan ilmu. Karena memang ada di sana tokoh-tokoh yang amirul mukminin secara kekuasaan, tapi juga ada tokoh-tokoh yang amirul mukminin fil hadis. Nah ini seakan lenyap dari kita. Nah, kewajiban kita para talabul ilm untuk mengembalikan itu, dan itu bukan yang mustahil. Karena Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Ini akan terus ada. Dan kita berharap kita bisa masuk dalam jajaran mereka, at-ta'ifa al-mansurah, yang para ulama menyatakan mereka adalah al-ahlul hadis. Belajar ya ikhwan, kita bersungguh-sungguh. Para muhaddisun itu sudah memulai gerak mereka belajar, bahkan sudah sebagiannya benar sudah menjadi tokoh di masa dia masih remaja, di usia kurang dari 20 tahun. Sebagaimana tak sedikit panglima-panglima perang itu yang belum mencapai 20 tahun sudah memimpin pasukan. Barakallahu fikum. Sehingga antum ayuha at-tullab, imma antum memang mau berjaya di atas hak, ataukah sebaliknya antum terpelanting dalam jurang kebatilan. Sehingga jangan merasa nanti saya belum waktunya. Sudah waktunya antum pegang bendera. Tinggal antum mau apa tidak. Tinggal antum mau siap apa tidak. Mau maju apakah tidak. Nyalanya leha-leha sini saja, malas ini, malas itu, mau ini, mau itu, ya khalas. Kapan maju? Kapan berhasil? Nah ini di depan kita sekarang ada, menunjukkan gambar Yang itu adalah perkembangan khilafah Islam, al-khilafah al-Islamiyah di masa khulafa ar-Rashidu. Ya. Yang berwarna kuning itu di masa Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang sebelum itu yang kuning sampai di sini masa Rasul. Masa Abu Bakar kuning ini bertambah di sini. Ya. Kemudian di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an semakin meluas yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau. Di masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an semakin meluas, ditambah di samping yang kuning hijau juga ditambah yang berwarna apa ini? Ungu. Ya. Betul, di situ juga ungu. Sama ya warnanya. Kemudian di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib bertambah lagi ini. As-Sin. Yang dari kota As-Sin ini itu mungkin pernah mengenal nama Muhammad Hayat As-Sindi. Ya, Muhammad Hayat As-Sindi, salah seorang guru besar Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dari beliaulah Syekhul Islam banyak mengambil faedah jiwa tajdid wal islah, jiwa pembaharu. Nah, ini diantaranya beliau mengambil banyak faedah dari gurunya ini, Muhammad Hayat As-Sindi. Nah, dari sini As-Sin dekat dengan Hind. Disebutkan dalam buku sejarah itu bahwasanya As-Sin wal Hind ini satu saudara dulunya, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari negeri yang kayak gini muncul muhaddisun. Dia pindah ke Madinah, besar di Madinah, tumbuh berkembang di Madinah. Nah, Muhammad Hayat As-Sindi. Khurasan juga gudangnya ulama. Taib, itu sekilas tentang perkembangan, nanti kita akan sebutkan, mudah-mudahan bisa tersebut terbahas dalam pelajaran kita. Taib, melanjutkan pelajaran kita yang tadi, yaitu membahas tentang bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menstabilkan Jazirah Al-Arabiyah, Jaziratul Arab. Atau yang sering diistilahkan Shibhul Jazirah. Ya, Shibhul Al-Jazirah, daerah yang semenanjung Arab. Pada pelajaran tadi pagi sudah kita sebutkan peta bagaimana kondisi kabail, di mana tempat-tempat mereka. Dan kita sebutkan pula qabail-qabail yang tetap di atas Islam dan yang murtad. Saya jelaskan bahwa tadi dua langkah penting yang ditempuh oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah mengirim, tetap melanjutkan misi jihad Usama bin Zaid radhiyallahu an dan memerangi kaum murtadin. Memerangi kaum murtadin yang ini membuahkan hasil yang sangat nyata. Ya, hasil yang sangat nyata yang tadi kita sebutkan bahwasanya dengan rujuknya Tulaihah Al-Asadi yang dia bertaubat dari pengakuannya sebagai nabi dan kembali berislam, ya, maka rujuklah sejumlah besar kabail besar kembali kepada Islam. Kemudian kita sebutkan tadi bagaimana Ma'rakah Al-Yamamah. Ma'rakatu Al-Yamamah. Taib, supaya fokus, kita kembali ke sini tadi. Kalau peperangan dengan Tulaihah di daerah mana? Tadi Buzakhah. Di daerah Buzakhah. yang dikenal dengan ma'raka atau waqa'ah Buzakhah. Nah, karena disinilah basis Bani Asad, ya, Tulaiha al-Asadi. Ya. Taib, yang tadi kita sebutkan kabail yang rujuk, ya, antara lain mana? Bani Asad itu sendiri, ya, dan juga Bani Fazarah dan Ghatafan. Ya, ini ada di sini nih mereka. Rujuk. Nah, mau kembali. Kemudian ya akhwah, setelah itu yang inilah pasukan kaum muslimin dipimpin oleh siapa panglima perangnya? Sahabat Khalid ibn al-Walid. Ya, yang mendapat julukan apa? Dijuluki oleh Nabi sebagai Saifullah. Nah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerintahkan Khalid ibn al-Walid dengan pasukannya ke arah Yamamah dalam rangka memperkuat barisan siapa tadi? Ikrimah bin Abi Jahal dan Syarahbil bin Hasanah. Khalid bin Walid fi bat'ah 10,000 membawa puluhan ribu pasukan, sementara Musailamah dengan kekuatan 40,000, 40,000 personil pasukan. Di awal pertempuran, pasukan Ikrimah bin Abi Jahl dan Syarahbil bin Hasanah tidak mampu menghadapi kekuatan Bani Hanifah. Ya, Bani Hanifah inilah di sini posisi mereka, inilah yang murtad semuanya mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Nah. Maka dua pasukan ini menanti kedatangan pasukan Khalid bin Walid yang telah ditugaskan oleh Khalifah untuk bergerak ke arah Yamamah. Ketika mendengar pergerakan pasukan Khalid bin Walid ini, maka Musailamah membuat markas pertahanan di daerah yang bernama Aqriba. Dan dia menjadikan dua sayap pasukannya, seorang dipimpin oleh seorang yang bernama Al-Muhkam bin At-Tufail dan Ar-Rajjal bin Anfawah. Ar-Rajjal bin Anfawah. Maka ketika dua pasukan ini telah bertemu, ya, Khalid bin Walid tiba di Yamamah dan dua pasukan bertemu, pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum murtaddin, terjadi pertempuran yang sangat sengit yang tidak pernah Bani Hanifah terlibat pertempuran yang sesengit itu. Ya, yang sesengit itu. Di putaran pertama terbunuhlah Ar-Rajjal bin Anfawah, berhasil dibunuh oleh sahabat Rasul Zaid bin Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab. Ya, beliau adalah saudara kandung Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Yang sengitnya pertempuran itu kaum muslimin selalu meneriakkan Ya Muhammadah, Ya Muhammadah, artinya itulah bahwa mereka sebagai atba' Muhammad, bukan atba' Musailamah. Dan Khalid bin Walid menginstruksikan untuk, ya, kaum muhajirin dan kaum ansar benar-benar menguatkan posisinya. Ya. Sehingga tamayyazu, kata Khalid bin Walid dalam instruksinya, beliau berteriak tamayyazu, yakni apa? Agar benar-benar terpisah, yakni benar-benar diketahui mana lawan dan mana kawan. Karena memang semintas lalu sesama Arab, sesama muslimin, sehingga perlu tamayyazu mana muhajirin wal ansar. Naam. Dan disitulah para sahabat benar-benar menunjukkan kesabarannya, ya, dalam bertempur, karena memang yang dihadapi bukan, ya, murni kafir dalam arti memang dia kafir sejak awal, namun mereka dulunya muslimin, ada tampak siar-siar muslimin di situ, namun mereka orang yang telah murtad. Demikian sengitnya pertempuran sehingga mendesak Bani Hanifah untuk bertahan di daerah atau tempat yang disebut Al-Hadiqah, yang itu semacam benteng bagi mereka, dan itu ditutup pagarnya dengan terali besi, sehingga menjadi benteng pertahanan bagi Bani Hanifah. Di saat itulah Al-Barra bin Malik berteriak, "Ya ma'syaral muslimin, alquni 'alaihim fil hadiqah." Karena enggak bisa masuk, sahabat mengepung, dikepung hadiqah itu. Tapi enggak bisa masuk. Maka Al-Barra bin Malik mengatakan, "Wahai kaum muslimin, tolong lemparkan aku untuk bisa masuk ke sana." Ya. Maka fahamaluhu fauqa turus wa rafa'uhu birrimah wa alqauhu 'alaihim min fauqis sur. Ya, diletakkan di semacam apa? Tameng begitu, tempat yang lebar, dan dinaikkan di alat pelempar, ya, rimah, sehingga dilemparkan bisa melampaui apa? Melompati pagar yang tinggi itu. Ya, otomatis begitu berhasil masuk langsung diserang. Ya. Namun beliau Al-Barra bin Malik ini memiliki satu target, yaitu apa? Merusak besi atau rantai kunci gembok ini tadi. Itu target beliau. Sehingga bukan beliau mau menghadapi ini. Sehingga beliau meskipun diserang, target beliau adalah bisa merusak ini tadi. Sehingga, dan berhasil, silsilatul bab, daraba silsilatul bab, fafatahau. Dia berhasil merusak rantai bab itu, pintu tersebut, dan berhasil membuka pintu gerbang Al-Hadiqah. Dan dengan demikian masuklah kaum muslimin. Ya. Nah, disitulah, ketika masuk disitulah, Musailamah Al-Kadzab berhasil dibunuh. Dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy, pembunuh paman Nabi alaihi salatu wassalam, pembunuh Hamzah. Ya. Dan memang keahlian Wahsy ini adalah dalam hal tombaknya, hirbah beliau ini keahliannya, dan yang dulunya beliau gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu an Hamzah bin Abi Talib, maka sekarang beliau gunakan untuk membunuh hadza Musailamah Al-Kadzdzab. Maka beliau lemparkan itu sehingga ke arah Musailamah, hingga tembus sampai ke punggungnya. Dan di saat yang bersamaan disusul oleh Abu Dujana. Disusul oleh Abu Dujana. Nah, sehingga hampir bersamaan antara serangan tombak, ya, Wahsy dengan tebasan pedang Abu Dujana mengenai hadza Musailamah Al-Kadzdzab. Namun ya ikhwan, dalam peperangan tersebut terbunuh 10.000 kaum muslimin. Enggak, afwan, dari pasukan Musailamah 10.000. Ya, 10.000 pasukan Musailamah. Adapun dari kaum muslimin terbunuh kurang lebih 600 kaum muslimin. Dan yang terbunuh di antaranya adalah sahabat-sahabat terbaik, antara lain Zaid bin Khattab, Thabit bin Qais dan Abu Dujana sendiri, beliau juga gugur dalam pertempuran tersebut. Wa Abbad bin Bishr wa Salim maula Abi Hudzaifah. Selesai pertempuran, Khalid Ibn Walid radhiyallahu an menyeru Ahlul Yamamah kepada Islam, mengajak mereka berislam, dan mereka pun masuk Islam semuanya. Fa aslamu kulluhum. Selesai dari situ, datang surat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid Ibn Walid yang isinya anil haq biman ma'aka ilal Iraq. Hendaklah kamu bergabung bersama semua pasukanmu ke arah Iraq. Sehingga beliau diperintah dari Yamamah ini bergerak ke arah Iraq, ke daerah sini. Bergerak ke daerah sini. Nah, inilah kemudian langkah berikutnya yang dilakukan oleh Khalifah, Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini. Wa ba'atsal juyus al-islamiyah ila biladi Faris sahbata Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Fa fatahu tarfan minha wa qatalu khalqan min ahliha. Demikian dalam tafsir surat An-Nur ayat ke-55. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan Islam ke negeri Persia yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Maka beliau berhasil memenangkan ujung dari negeri Persia itu. Dan yang itu bagian janub, bagian selatan. Wa qatalu khalqan min ahliha. Dan beliau berhasil membunuh sejumlah besar dari penduduk atau warga Persia, pasukan Persia dan panglima-panglima terbaiknya. Nah, bagaimana perjalanan itu? Sebelum beliau menugaskan Khalid Ibn Walid, di saat atau sebab ya kontak senjata kaum muslimin dengan Persia, sebab langsungnya di sana ada sekian sebab, ada sebab tidak langsung, ada sebab langsung. Sebab langsungnya adalah ketika jelas-jelas Persia menyokong gerakan pemurtadan, gerakan murtad ya, kabilah-kabilah Arab itu termasuk ya, dia mendukung Nabi Nabiyah ya, Nabiyah palsu. Ada perempuan juga yang dikenal Sijah At-Tamimiyah. Di sini disebut Sijah At-Tamimiyah. Ada pula dalam sumber lain disebut Taglibiyah, Sijah Taglibiyah. Nah, di sini ya ikhwan, kalau kita lihat di sini tadi, kabilah Arab yang paling dekat dengan Irak itu diantaranya lah kabilah Bakr bin Wail dan kabilah Bani Syaiban, yang mana kabilah Bani Syaiban ini berasal dari Bakr bin Wail ya. Nah, ini ada pimpinan mereka yang setia kepada Islam, yaitu Al-Musanna bin Harithah. Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani. Yang ini terlibat kontak senjata dengan pasukan Persia dan berhasil mengalahkan mereka. Berhasil menang dengan pasukan-pasukan Persia dalam kontak senjatanya. Ya. Lalu ya, Al-Musanna bin Harithah ini Asy-Syaibani mengirim surat kepada atau mengutus utusan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengabarkan berita-berita kemenangannya itu. Berita-berita kemenangannya. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Al-Musanna bin Haritha As-Syaibani dengan pasukannya untuk bergabung dengan Khalid bin Al-Walid. Menguatkan pasukan Khalid bin Walid yang saat itu diperintah oleh Khalifah untuk bergerak ke arah Irak juga. Nah, Amirul Mukminin atau Khalifatul Rasul memerintahkan setidaknya ada dua sayap pasukan atau tiga sayap pasukan. Yang pertama, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu berawal dari Yamamah diperintahkan untuk bergerak ke arah Irak, khususnya yaitu dari Janubihil Gharbi. Dari arah barat daya, yaitu suatu daerah yang disebut Al-Ubullah. Kata beliau, sir ilal Iraq hatta tadkhulaha wabda bi farajil Hind. Bergeraklah kamu ke arah Irak, mulailah dari daerah ini, farajil Hind ay sughruha, ujungnya. Wahiyal Ubullah. Ubullah inilah posisi yang dekat Kuwait. Ya. Dan nanti akan terjadi pertempuran di daerah yang bernama Kazim. Itulah Kuwait sekarang. Ubullah ini di pangkal teluk sekarang. Nah, yang di dekat Ubullah ini nanti akan tumbuh berkembang kota Basrah. Nah, ya, maka perintah Khalifah kepada panglima perang, ya, sehingga perintah akan mendatangi Irak dari arah atas nantinya, bergerak dari Ubullah, nanti bergerak ke arah atas. Dan beliau perintahkan dalam suratnya itu, wa ayata'allafan nas wa yad'uuhum ila Allahi azza wa jal. Hendaklah selalu melakukan taklif kepada umat manusia. Ya. Karena para tauhidnya bukan mereka, tauhidnya pimpinan-pimpinannya. Adapun annas yata'allafun, ta'allafu. Ya, wa yad'uuhum ila Allah, ajak mereka dalam agama Allah, fa in ajabu. Kalau mau menerima, itu yang diharapkan. Wa illa akhadha minhum al-jizyah. Pilihan kedua, kalau enggak mau, ambil dari mereka jizyah. Fa in imtana'u an dhalik qatilhum. Kalau enggak mau juga, enggak mau menyerahkan jizyah, maka perangilah mereka. Ini perintah kedua. Perintah ketiga, wa amarahu alla yukri ahadan alal masir ma'ah. Jangan maksa seorang pun untuk mau berjalan, berangkat. Jangan dipaksa. Ketemu di jalan, ya, digabung, bergabung, jangan dipaksa. Wala yasta'in biman irtadda 'anil Islam wa in kana 'ada ilaih. Dan jangan juga minta tolong kepada pihak atau kabilah yang murtad, walaupun dia sudah kembali kepada Islam. Jangan. Nah. Ini instruksi ketiga. Yang keempat, wa amarahu ayastashiba kullu mri'in marra bihi minal muslimin. Diajak muslimin yang ditemui di jalan, diajak untuk bergerak, bergabung. Tapi jangan dipaksa. Kalau enggak mau, jangan. Ini sayap pertama. Yang kedua, pasukan kedua adalah dengan pimpinan Iyad bin Ghunam. Iyad bin Ghunam radhiyallahu anhu, wa kana bainan Nibaj wal Hijaz. Yang posisi pasukan Iyad bin Ghunam kala itu ada di daerah antara Nibaj dan Hijaz, di daerah dekat Qasim, dekat Qasim kalau zaman sekarang. Iya. Maka beliau kirim surat kepada pasukan ini, merintahkan untuk bergerak ke arah Irak. Ya. Dimulai dari Shimalihi Asy-Syarqi, dari arah timur lautnya, timur laut Irak. Nah, dimulai dari daerah yang bernama Al-Musayyikh, Al-Musayyikh, yang merupakan daerah dekat dengan perbatasan Syam dan Irak. Untuk apa tugasnya? Jadi kan ini dari arah selatan terus bergerak ke atas, sementara ini dari arah timur laut. Nanti ketemu di daerah yang bernama Hirah. Ya. Untuk jelasnya kita lihat peta ini. Kejirikan sedikit ya. Yang warna ini pergerakannya pasukan Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid dari Yamamah bergerak ketemu dulu di Nibaj. Bertemu lebih dahulu di Nibaj. Lalu ke arah sini. Ke arah Ubullah. Sedangkan yang berwarna ini, inilah pasukan Iyad bin Ghunm. Nah, afwan, bukan. Yang warna biru. Inilah pasukan Iyad bin Ghunm. Inilah pasukan Iyad bin Ghunm. Yang beliau perintahkan dari ayah, arah mana? Al-Musayyah. Al-Musayyah ini tadi. Nah, sementara ini adalah pasukan Al-Qa'qa yang berwarna jingga ini. Nah, bukan, yang bermain jingga adalah pasukan untuk penguat pasukan Iyab. Pasukan Qa'qa yang berwarna merah. Yang mendukung pasukannya Khalid bin Walid. Ya. Sehingga dua sayap utama kemudian dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq dua pasukan pendukung. Bala bantuan. Ya. Nah, di mana pasukannya Al-Musanna bin Harisah tadi, beliau ada di sini awalnya. Maka sesuai instruksi dari khalifah untuk bergabung dengan pasukan siapa? Khalid bin Walid. Maka ketemu di mana? Di daerah sini. Di Nibaj tadi itu. Bertemu di sini untuk bergabung dengan pasukannya Khalid bin Walid. Kalau ini bergabung, instruksinya bergabung. Sementara ini adalah pasukan tambahan. Pasukan pendukung. Barakallahu fikum. Nah, ini nanti terjadi peristiwa pertempuran yang sangat penting di dalam merebut Al-Ubullah. Karena ini merupakan dermaga. Yang dari sini pintu dari arah laut. Yang dari dermaga inilah masuk pasokan-pasokan makanan, persenjataan untuk negara Persia dari arah sini, termasuk perdagangan, ya itu dari sini. Ini tempat yang sangat strategis, sehingga ketika ini berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin, nah, itu menyetop interaksi perdagangan yang itu sangat berpengaruh kepada politik, perekonomian dan pertahanan negara Persia ini tadi. Nah, yang ibu kotanya ada di Madain. Di sini Madain. Yang ini kelak ima kota ini atau dekat kota ini itu yang akan menjadi Baghdad. Itu yang menjadi kota Baghdad. Nah, di sini konsentrasi nanti akan memperebutkan Hirah. Karena inilah ibu kota kerajaan Al-Madarah yang merupakan kerajaan Arab, kerajaan besar yang dijajah oleh siapa? Persia. Ini akan kita kisahkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.